Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kenikmatan, kesehatan, kekuatan, dan gairah untuk hidup dan memperbaiki kehidupan ini melalui kalam Allah, titah Allah, firman Allah, ayat Allah, Al-Quranul Karim. Bersama saya hari ini Dr. Zainal Arifin akan berdialog tentang satu ayat dari surat An-Nahl ayat 52. Ayat ini berbunyi, walahu ma fis samawati wal ard walahuddinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Afa ghairallahi tattaqun. Mengapa kalian takut kepada selain Allah? Ustaz Zainal Arifin, kira-kira menurut Pak Ustaz, apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari surat An-Nahl ayat 52 ini? Ya, terima kasih Ustaz Dr. Sopian. Jadi ini merupakan perenungan dan pertanyaan yang besar bagi kita, bahwa sebenarnya kita ini tidak memiliki. Kita ini adalah minjam. Kalau minjam, maka seharusnya tahu diri dengan siapa kita meminjam barang itu. Kalau kita meminjam barang dari Allah, maka kita sebenarnya tidak layak takut kepada selain Allah, karena yang punya barang itu bukan selain Allah. Yang punya barang di sini, yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah Allah, maka takutlah kepada Allah pemilik barang yang ada di langit dan di bumi ini. Ini cenderung dikatakan walahu ma fis samawati wal ard. Samawat ya. Iya, samawat. Bukan sekedar sama. Bukan sekedar sama. Dan apa rahasia diletakkan langit-langit dan bumi? Dan menariknya juga nih Pak Ustadz, sebelum sampai ke samawat, jadi di sini ada dua kali kata walahu. Walahu dan walahu. Yeah. Jadi ada Allah sebagai pemilik materi di satu sisi dan pemilik nilai di sisi lain. Jadi ketika Allah menurunkan materi berupa samawat dan bumi, berupa langit-langit dan bumi, Allah juga menurunkan agama. Manusia akan menjadi din, din wasiba. Jadi manusia akan hidupnya balance, seimbang, selaras dan sejalan apabila materi dan nilai ini jalan berbarengan. Dan apabila ini dikatakan agama, walahu ma fis samawati wal ard walahu. Iya, benar sekali. Ad-din wasiba, dua kata-kata walahu. Iya, jadi ini kedua-duanya adalah harus dikombinasikan, digabungkan. Memiliki materi saja tanpa ada nilai agama akan berusaha. Memiliki agama saja tanpa menguasai nilai materi juga akan terhambat. Walaupun kekayaan itu seluas langit bumi, tetapi dia tidak memiliki din wal siba. Ini adalah simbol dari kepincangan dalam korun hidup. Karun. Sementara kalau dia memiliki materi yang banyak dan memiliki nilai, ini adalah simbol dari Nabi Sulaiman. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Jadi Nabi Sulaiman memiliki materi, tidak saja memiliki materi nyata, jin pun dia miliki. Memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina hanya dengan hitungan detik, tetapi itu semua tidak membuatnya silau dengan apa. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wasiba? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan kata-kata mustamiran atau daiman. Ya, jadi wasiba ini ada seperti menutupi dan memenuhi. Jadi seakan-akan agama itu akan menyempurnakan materi tadi. Kalaulah kita kurang materi tapi memiliki nilai agama, maka itu lebih baik daripada memiliki materi tapi tidak memiliki agama. Jadi seakan-akan ketaatan kepada agama itu adalah pelengkap, pelengkap dan itu adalah unsur utama kekurangan materi yang kita miliki, ya. Jadi walahuddinu wasiba. Apa pula rahasia pada ayat ini? Allah tidak menyebutkan walillahi ma fis samawati wal ard. Iya, jadi seakan-akan ini adalah mata iman yang berbicara. Seakan-akan ketika kita sudah sebelumnya disuguhi dengan kata-kata waqala Allah, seakan-akan Allah berada di hadapan kita, sehingga kita mengakui memang dialah pemilik semuanya. Kita ini makhluk Allah yang lemah dan terhina ini tidak menjadi apa-apa kalau bukan karena kehendak Allah yang maha mulia ini. Saya melihat dari akhir ayat ini, Pak Dr. Zainal, afa ghairallahi tattaqun. Afa ghairallahi tattaqun. Mengapa kalian takut kepada selain Allah? Atau apa kira-kira relevansinya ayat yang 1400 tahun lalu ini dengan konteks kekinian? Saya melihat ini adalah speechless, sudah kehabisan kata-kata. Artinya sudah begitu banyak ayat Allah yang menerangkan kepada kita udah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah manusia yang telah diberikan Allah ikhtiar, tapi banyak juga yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini bukanlah berarti Allah putus asa dan pesimis, tapi ini adalah ucapan optimis dan positif. Udahlah, kalaulah dulu memang kita tidak melakukan yang positif yaitu menyembah Allah, sekarang saatnya tinggalkanlah yang negatif itu menyembah selain Allah, dan beralihlah kepada penyembahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketaatan dan ketakwaan itu bukan untuk Allah. Wallahu ghaniyun, Allah maha kaya dan tidak memerlukan hambanya, tapi ketaatan dan kepatuhan itu akan membahagiakan makhluk yang taat dan patuh tersebut. Afa ghairallahi tattaqun. Di sini dipakai kata-kata tattaqun, ya. Taat maksimal kalau menurut saya. Taat maksimal, ya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan terkadang orang itu selalu mengarahkan potensi maksimalnya bukan kepada Allah. Allah, benar. Ada benarnya di sini. Iya, dan itu akan capek, Pak Ustaz. Capek, ya. Iya, karena kita mengharap kepada selain Allah, rupanya yang kita harap tidak sesuai, kita akan kecewa. Tapi dalam, mengharap kepada Allah tidak ada kata kecewa. Dalam konteks kekinian, berapa banyak energi yang kita habiskan untuk nonton bola kaki jam 2, jam 3 pagi. Dan sholat berapa menit pula kita salat tahajud. Alhamdulillah kalau masih salat tahajud nih, Pak Ustaz. Berapa menit, berapa jam kita habiskan untuk chatting, untuk PlayStation, bermain. Tetapi kita satu jam pun tak pernah serius menambah hafalan ayat-ayat Quran. Benar. Saya kira apakah ada hubungan ini dengan afa ghairallahi tattaqun? Iya. Kenapa Anda kepada selain Allah lebih bertakwa hidup ini, ya? Lebih bertakwa, lebih takut, ya. Lebih takut. Kenapa Anda tidak menyukai atau kebalikan dari itu, ya? Kenapa kita kepada sesuatu yang luar dari made in Allah, kalam Allah, ayat Allah, kita sangat tertarik. Ya, ada memang kebahagiaan di situ, Pak Ustaz. Tapi yakinlah itu kebahagiaan semu. Kita setelah menghafal lama main PlayStation 2 jam itu, mata kita sakit, badan kita kurang sehat karena tidak bergerak. Ya. Tapi itu jauh berbeda ketika kita sujudkan badan kita di hadapan Allah karena mengharapkan ridhonya, ada kesehatan, ada kesehatan. Kebahagiaan yang hakiki. Terkadang manusia semua ingin bahagia, tetapi dia tidak bisa melihat kebahagiaan jangka pendek yang akhirnya menyengsarakan jangka panjang dengan kebahagiaan jangka panjang walaupun sedikit menyengsarakan di saat ini. Alhamdulillah. Para pendengar yang diberkahi Allah dimanapun Anda berada, ternyata satu ayat, ayat 42 dari surat An-Nahl ini, ayat 52 dari surat An-Nahl ini mengajak kita untuk totalitas menyeimbangkan kekuatan material fisik dengan kekuatan agama yang ada, sehingga dengan kekuatan yang seimbang ini sempurnalah ketakwaan kita kepada Allah. Jika salah satu dari dua kekuatan material dan kekuatan agama ini tak seimbang, maka ketaatan kita kepada Allah juga akan pincang. Terima kasih Ustaz Dr. Zainal Arifin. Terima kasih pemirsa atas atensinya, dan selamat berjumpa pada kesempatan-kesempatan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit, kenapa?